Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah dan rahmat-Nya. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam majelis ini, dalam waktu yang mulia ini, masih dalam 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan kita berkumpul di sini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu, ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, wajib bagi seorang muslim menuntut ilmu agama yang memang dia harus menjalankan agama tersebut dengan sebenar-benarnya. Maka untuk menjalankan agama dengan lurus, dengan benar sesuai dengan syariat Allah, tentu saja seorang harus mencari ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita di sini mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya amalan kita di malam hari ini juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita di sini masih berada pada 10 hari pertama, yang amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amalan-amalan yang kemudian akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi jihad, kecuali jihad orang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya kemudian tidak kembali sedikit pun dari kedua perkara tadi. Kemudian kita masih melanjutkan hadis Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di mana pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan bahwasanya Ka'ab bin Malik tertinggal dari peperangan Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengumumkan kepada sahabat bahwasanya mereka akan berperang menuju Tabuk. Dan ini tidak seperti kebiasaan Rasulullah, biasanya beliau menyembunyikan hal tersebut, namun ini disebutkan secara terang-terangan supaya manusia bisa bersiap-siap untuk yaitu perjalanan yang panjang, juga akan menghadapi musuh yang banyak. Kemudian perjalanan tersebut melewati tempat-tempat yang itu berbahaya, padang tandus. Maka orang-orang harus betul-betul bersiap-siap dengan sebenar-benarnya agar bisa menempuh perjalanan yang sulit tersebut. Maka Ka'ab bin Malik ketika itu memiliki suatu kebun yang pada saat diumumkannya persiapan perang tadi sedang berada dalam keadaan, atau kebun tersebut sedang dalam keadaan bagus-bagusnya, yaitu dahan-dahannya sedang rindang, kemudian juga buah-buahannya menjuntai dengan bagusnya, memang sudah sedang musimnya, musim kurma, maka banyak kurma di sana, dan Ka'ab bin Malik jiwanya condong kepada kebun tersebut, sehingga ketika dia ingin bersiap-siap, maka dia mengurungkan niatnya dan kembali ke kebunnya, kemudian mengatakan, kapanpun saya mau mempersiapkan diri, maka saya bisa untuk melakukannya. Sampai kita sebutkan, yaitu sampai berangkatnya kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bacakan kembali, qala radhiyallahu anhu, فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمين معه أو المسلمون معه. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun kemudian bertolak pergi untuk menuju peperangan, dan kaum muslimin ada bersama beliau, keluar bersama beliau. ولم أقم من جهازي شيئا, dan aku belum mempersiapkan perlengkapanku sama sekali. Tuma wajatu farajatu walam aku bishayan. Kemudian demikian selanjutnya aku pun pergi untuk mempersiapkan diri, tapi aku kembali dan tidak mengerjakan suatu apapun untuk mempersiapkan diri keluar menuju peperangan. Falam yazal yatamadabi hatta asra'u wa tafaraqal al-ghazwu. Maka senantiasa keadaanku seperti itu sampai kaum muslimin, yaitu yang bersama Rasulullah di dalam pasukan, mereka mempercepat langkah mereka, dan kemudian sampai luputnya peperangan tadi, sudah selesai peperangannya, walaupun kita sebutkan tidak ada peperangan. Jadi Rasulullah dan para sahabat berdiam di daerah Tabuk selama 20 hari dan tidak terjadi peperangan. Qala fahamtu an artahila faudrikahum, maka aku kemudian menginginkan untuk berangkat sehingga aku dapat menemui dan ikut di dalam barisan peperangan, ikut di dalam pasukan. Itu ketika sudah terlambat, Ka'ab bin Malik ingin untuk melakukan hal tersebut. Qala fa ya laitani fa'altu, maka seandainya aku melakukannya ketika itu, seandainya aku melakukannya ketika itu. Qala thumma lam yuqaddar dzalika li, maka aku atau tidak ditakdirkan hal tersebut untuk terjadi. Aku sempat ingin menyusul mereka supaya masuk ke dalam pasukan walaupun sudah terlambat, namun itu pun tidak ditakdirkan. Aku belum mau beranjak, belum mau untuk melakukan hal tersebut, dan aku tetap berada di Madinah. Qala radhiyallahu anhu, fatafiktu idza kharajtu fil nas. Ba'da khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan. Maka hampir-hampir apabila aku itu keluar menuju manusia, ketika di Madinah, beliau di Madinah, tertinggal di Madinah, dan ketika keluar melihat manusia yang ada di sekitar beliau di Madinah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, maka beliau pun merasa sedih karena beliau tidak melihat ada orang yang menjadi contoh di situ. Dari orang-orang yang tinggal di Madinah tidak ada orang yang menjadi uswah, tidak ada orang yang patut untuk menjadi contoh. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Ali, tidak ada Utsman, tidak ada orang-orang yang patut untuk dicontoh dari kalangan-kalangan pembesar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada siapa? Illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq. Kecuali orang-orang yang memang tertuduh bahwasanya dia adalah orang-orang yang munafik. Yang ada di Madinah waktu itu orang-orang yang tertinggal adalah orang-orang munafik. atau rajulan mimman adzara Allah taala min adhafa, atau orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur padanya, memberikan uzur padanya untuk tidak berperang dari kalangan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, seperti orang yang sudah tua, atau orang yang pincang, dan yang lain sebagainya, dari kalangan orang-orang yang memang diberikan uzur untuk tidak mengikuti perang. Jadi yang ada orang-orang munafik atau memang orang-orang yang tertinggal karena memiliki uzur. Jadi beliau merasa sedih, kok cuma seperti ini ya yang saya dapati. Kalau saya bukan dari orang-orang munafik dan saya bukan pula orang-orang yang du'afa, bukan termasuk orang-orang yang lemah. Saya mampu sebenarnya untuk keluar. Kenapa saya tidak keluar? Jadi itulah yang bikin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kemudian bersedih. Qala wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengingatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak teringat kepada Ka'ab bin Malik sampai beliau tiba di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalam keadaan beliau sedang duduk di tengah kaum, di tengah pasukan ketika berada di Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak melihatnya selama perjalanan ke Tabuk, dan selama di Tabuk pun tidak pernah terlihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pedulinya dengan umatnya, dan memang seperti ini kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang sahabatnya yang tidak terlihat, beliau menanyakannya, apa yang terjadi dengan fulan, apa yang terjadi dengan fulan, kenapa tidak hadir ketika salat lima waktu misalnya, kenapa tidak hadir ketika ada majelis-majelis yang disampaikan itu ilmu. Maka beliau menanyakan hal yang seperti ini, dan sering menanyakan hal yang seperti ini kepada para sahabat. Sekarang yang ditanya adalah Ka'ab bin Malik, kenapa tidak terlihat Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah, maka berkata seorang pria dari Bani Salimah, dari kabilah Bani Salimah, ya Rasulullah habasahu burdah wa nadhara fi athbaih, wahai Rasulullah, dia ditahan oleh selendangnya dan juga melihat kepada dua sisi lehernya. Maksudnya di sini yaitu orang yang bangga dengan keadaannya, kemudian terlena dengan dirinya, dengan kekayaannya, dengan selendangnya, dengan yang lain sebagainya dari kekayaannya, kemudian tidak mengikuti perang. Jadi seakan-akan Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang kemudian mengutamakan dunia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dilontarkan oleh seorang pria dari Bani Salimah. Yang ini adalah sesuatu yaitu prasangka orang tadi kepada Ka'ab bin Malik. Maka ada yang membela Ka'ab bin Malik. Qala faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, kepada orang tadi, bisma qulta, begitu jelek apa yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui darinya, dari Ka'ab bin Malik, kecuali kebaikan. Itu tidak seperti apa yang disebutkan oleh orang ini. Walaupun dia tidak hadir di sini mungkin karena suatu uzur, yaitu apa yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal. Sebelum ini kami mengatakannya adalah orang yang baik-baik, orang yang taat. Bukanlah orang yang kemudian terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan kekayaannya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh orang ini. Qala fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Tidak membenarkan Mu'adz, tidak pula membenarkan orang yang menuduh dari Bani Salimah tadi, dari kabilah Bani Salimah tadi. Qala fadaina huwa ala dhalika wa rajulan mubayyadan yazuru bihi at-tarab. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pria yang mengenakan pakaian putih di kejauhan, yazuru bihi sarab, yang kemudian disamarkan oleh fatamorgana. Dari kejauhan terlihat ada orang yang menggunakan baju putih, tapi samar, karena ada fatamorgana di sana. Seakan-akan, ya, namanya fatamorgana seperti air seperti itu. Jadi orang yang di sana kelihatannya kabur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun Abu Khaitamah, jadilah Abu Khaitamah. Bukan maksudnya jadi Abu Khaitamah, menjadi Abu Khaitamah maksudnya bukan seperti itu, tapi tebakan itu terkaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Abu Khaitamah. Orang yang datang ini adalah Abu Khaitamah. Bila terkaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faidah huwa Abu Khaitamah al Ansari. Maka benar, dia adalah Abu Khaitamah Al-Ansari. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi memang beliau adalah pandangannya kuat, atau kemudian disebutkan di sini kemungkinan yang lain, oleh Syekh Al-Utsaimin, mungkin bisa jadi ini adalah dari firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan melihat bahwa itu Abu Khaitamah, tapi dari firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja bahwa ini sepertinya Abu Khaitamah. Ya, jadi ini bisa jadi dari dua hal ini. Bisa jadi karena memang pandangan beliau yang tajam, karena beliau adalah orang yang kuat memang dari sisi fisik, beliau lebih daripada manusia. Demikian pula dari sisi pandangannya, lebih daripada manusia biasa. Orang yang lain melihatnya seperti kabur seperti itu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya bahwa ini adalah Abu Khaitamah, atau bisa jadi itu dari firasat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini Abu Khaitamah. Qala wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'in tamri hina lamazahu al-munafiqun, yaitu dia adalah orang yang bersedekah dengan satu sa' tamr. Satu sa' yaitu berapa? Empat mud. Empat mud itu satu kepala telapak tangan seperti ini, atau bukan kepala ya, satu tangkuk telapak tangan, dua telapak tangan seperti ini, itu satu mud. Kalau satu sa' berarti empat mud. Empat mud yaitu senilai apa yang biasa kita keluarkan untuk zakat fitrah, itu satu sa'. Satu sa' beras. Kalau ini Abu Khaitamah memberikan sedekah berupa satu sa' berupa kurma, begitu, satu sa' kurma. Hina lama zahu al munafiqun, ketika diejek oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini ketika melihat Abu Khaitamah, atau ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau para sahabat untuk mengumpulkan sedekah mereka. Ada orang yang datang dengan sedekah yang sangat banyak. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik? Nah, ini orang ini yang membawa sedekah banyak ini adalah orang yang riya. Orang munafik boleh berkata seperti itu. Orang ini riya. Tidaklah dia membawa sedekah yang begitu banyak itu kecuali memang ingin dipuji oleh manusia. Kemudian datang Abu Khaitamah ini datang cuma dengan satu sa' yang relatif itu merupakan harta yang sedikit. Maka orang-orang munafik ini berkomentar lagi. Tadi ada orang yang datang bawa harta banyak berkomentar. Kemudian ketika ada orang yang datang bawa harta sedikit pun berkomentar. Apa komentarnya? Inna Allah la ghaniyun an sa'i hadza. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sa' ini, terlalu kecil ini. Ya, tidak butuh sedekah sedikit sekali, dosa sekalian. Jadi orang munafik itu biasanya selalu mengomentari orang-orang yang ingin berbuat ketaatan. Ingin berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengennya digembosi ya, supaya enggak beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Itulah kebiasaannya orang-orang munafikin. Kebiasaannya orang-orang munafikin. Maka jangan kemudian kita mencontoh ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kemudian ketika ada orang yang kelihatannya taat, ingin mengerti tentang agama, kemudian digembosi. Apa itu soalim misalnya. Nah, ini kebiasaannya orang-orang itu apa? Munafik. Jangan seperti itu. Ya, jangan sampai kita menyerupai orang munafik dari sisi ini. Ada orang yang berbuat taat ini komentari, digembosi. Ada yang berbuat taat yang seperti itu pun digembosi. melihat orang yang bersedekah dengan banyak digembosi, melihat orang yang bersedekah dengan hal yang sedikit pun digembosi, melihat orang rajin misalnya sholat berjamaah digembosi, ya, dikomentari, diejek, inilah kebiasaan yang kaum munafikin. Dan kemudian kita menyerupai kaum munafikin dalam hal ini. Yaitu cerita yang lain yang terkandung dalam apa yang disebutkan oleh Syaikh Abdul Malik di sini, yaitu bahwasanya Abu Khaisamah adalah seorang yang membawa satu sok tamer kemudian diejek oleh orang-orang munafik. Qala radhiyallahu anhu. Atau qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani Basri. Maka ketika sampai berita kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah datang, itu sudah mulai untuk menuju ke Madinah dari Tabuk, sudah mulai pulang ini, sudah banyak dari Tabuk, hal dolari bagi, maka aku kemudian tertimpa rasa sedih yang luar biasa. Fafiqtu atadzakkaru al-kadzib, maka hampir-hampir aku mengingat atau berpikir untuk berbohong. Berpikir untuk berbohong itu apa? Menyampaikan alasan-alasan yang bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpikir apa yang akan aku sampaikan kepada Rasulullah, ya? Apakah kemudian aku harus jujur atau kemudian berdusta? Mungkin berdusta akan menyelamatkanku. Itu yang dipikirkan oleh Ka'ab bin Malik ketika itu. Wa aqulu, dan kemudian aku berkata, bima aqulu min safatihi ghadan, dengan alasan apa aku bisa keluar dari kemurkaannya, kemurkaan beliau, untuk kemurkaan Rasulullah besok ketika beliau sudah sampai di sini. Wa astainu ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli, dan aku meminta tolong untuk memutuskan hal tersebut dengan seluruh orang-orang yang memang memiliki pandangan yang bagus dari keluargaku. Didatangi orang-orang yang memang memiliki pandangan dan pendapat yang jitu dari keluarga-keluarga beliau, dan kemudian bermusyawarah dengan mereka apa kira-kira alasan yang bisa aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila, maka ketika dikabarkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir datang ini. Sudah tadi sudah ketika apa? Sudah mau mulai beranjak dari Tabuk. Kemudian Ka'ab bin Malik mulai memikirkan apa kira-kira alasan yang akan aku kemukakan. Maka ketika sudah dapat kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir datang, maka apa yang dilakukan Ka'ab? Zaha 'anil batil, maka kebatilan pun hilang dariku. Artinya keinginan untuk berbohong, cari alasan itu sudah hilang, sudah sirna, tiba-tiba sirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir datang, maka beliau tiba-tiba tersadar. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan, sampai aku mengetahui, menyadari bahwasanya aku tidak akan bisa selamat dari kemurkaan beliau dengan suatu alasan apapun selamanya. Ya, itu beliau akan tahu dengan wahyu bahwasanya apa yang disampaikan itu apabila memang suatu kebohongan, beliau akan tahu dengan wahyu bahwasanya itu bohong. Jadi tidak ada jalan keluar lagi sudah. Nah, kecuali kejujuran. Maka apa yang dilakukan? Fa'ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk benar-benar mengutarakan kejujuran kepada beliau. Mengutarakan kejujuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya pikir-pikir alasan kira-kira apa kemudian yang bisa menyelamatkanku dari kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah hampir datang Rasulullah, sudah hilang semua pikiran tersebut, hilang semua keinginan-keinginan buruk tadi untuk berbohong kepada Rasulullah. Maka kemudian beliau sadar bahwasanya yang bisa menyelamatkan beliau adalah hanyalah kejujuran kepada Rasulnya. Qala wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fihi rak'atayn thumma jalasa linnas. Perhatikan di sini ada suatu ibadah, suatu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Apa yang dikatakan? Dan dahulu apabila beliau datang dari safar, dari perjalanan jauh, maka beliau mulai untuk atau mulai ketika masuk itu datangnya ke masjid terlebih dahulu. Jadi kalau sudah safar dari perjalanan jauh, nah, maka beliau tidak langsung pulang ke rumah. Mulai masuk ke dalam kota tempat tinggal beliau yaitu Madinah, beliau datang ke masjid terlebih dahulu. Raka'atihi raka'atain, maka beliau sholat padanya dua rakaat. Ini sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang ditinggalkan. Dan ini tidak hanya datang dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, namun ini datang juga dari perintah beliau. Disebut oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli unta dari seorang sahabat itu Jabir bin Abdullah, tapi membeli untanya itu di tengah perjalanan. Dibeli unta Jabir bin Abdullah di tengah perjalanan. Kemudian Jabir bin Abdullah yang awalnya menolak, beberapa kali menolak, kemudian akhirnya menjual juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Jabir bin Abdullah mengatakan dan mempersyaratkan, ya Rasulullah, saya mempersyaratkan walaupun ini unta saya sudah jual kepada engkau ya Rasulullah, tapi saya mempersyaratkan untuk saya bisa memakainya terlebih dahulu sampai pulang ke Madinah. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Jabir bin Abdullah sudah sampai ke Madinah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba terlebih dahulu. Maka ketika menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan unta tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Jabir untuk sholat dua rakaat terlebih dahulu. Jadi ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita mau melakukan atau tidak. Sudah pernah melakukan? Belum? Ya, siapa? Kapan-kapan kalau habis safar perjalanan jauh pulang, ya datang ke masjid terlebih dahulu. Tidak harus masjid yang dekat dengan tempat kita, misalnya baru turun dari bandara, ya masjid bandara saja lah, ya yang paling dekat biasanya. Mampir di masjid bandara, sholat dua rakaat, kemudian pulang. Ini sholat sunnah yang dimaksudkan, disitulah sholat sunnah. Qala radhiyallahu anhu thumma jalasa linnas, kemudian beliau pun duduk di hadapan manusia. Qala falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukallafuna ya'tadiluna ilayhi wa yahlifuna lahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yaitu di hadapan manusia, duduk untuk menerima manusia yang datang kepada beliau, yang menyambut beliau karena baru datang dari safar. Nah, ja'ahum mukallafun, datang kepada beliau orang-orang yang tertinggal perang. Ya'tadhiruna ilaih, yaitu mengutarakan uzur-uzur mereka kepada beliau. Wa yahlifuna lahu, dan bersumpah atas apa? Alasan tadi. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tertinggal karena ini. Berbagai macam sumpah, yaitu berbagai macam alasan. Mungkin keluarga yang sakit atau mungkin ini dan itu, Allahu a'lam alasan-alasan yang disampaikan. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, dan orang-orang yang tertinggal itu jumlahnya adalah sekitar 80 sekian orang. Fa qabila minhum ala niyatihum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima zahir orang-orang tadi yang meminta udzur dengan udzur ini, mereka beliau sallallahu alaihi wasallam menerima juga, ya. Diterima udzurnya, diterima alasannya. Wa bai'ahum, dan kemudian membaiat mereka, wastaghfara lahum, dan kemudian juga memintakan ampun bagi mereka orang-orang yang memudaratkan uzurnya tadi. Wawakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Tapi kemudian mengembalikan apa yang ada dalam isi-isi hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diterima lahirnya mereka sudah memutarakan ujurnya dan bersumpah demi Allah bahwasanya itu adalah alasan yang benar, tidak dibuat-buat. Maka Rasulullah menerimanya. Adapun urusan apa yang dalam hati mereka, apakah mereka jujur atau mereka bohong, diserahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala radhiyallahu anhu hatta jitu, sampai aku datang. Setelah orang-orang ini yang berjumlah 80 sekian orang, maka datanglah ke Abu Dhumani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang yang tadi ini mengutarakan uzur ini mengada-ada, berbohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada uzur, kemudian mengungkapkan bahwa dirinya ada uzur. Qala falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab. Maka ketika aku memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian beliau menjawabnya tentu saja. Maka beliau kemudian tersenyum kepada Abu Bin Malik. Berarti senang kepada Abu Bin Malik atau marah? Senang. Tabassumal mughdhab. Senyumnya orang yang marah. Ya Allah, alam gimana senyumnya orang yang marah? Wallah alam, mungkin ketika seorang marah baru bisa mempraktekan ya. Kalau kita ketika enggak marah mungkin mencontohkannya lucu ya. Wallah alam seperti apa? Tapi bisa dilihat mungkin dari sorot matanya atau kemudian berubahnya raut wajah, itu terlihat. Orang kalau tersenyum tapi senyumnya sudah marah, itu terlihat. Jadi beliau itu kata Abu Malik mengatakan bahwasanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum tapi beliau marah kepada saya. Qala thumma qala, kemudian beliau berkata, ta'al, datang ke sini. Fajidu amshi hatta jalastu baina yadayhi, maka aku pun datang, berjalan datang kepada beliau sampai aku duduk di hadapan beliau. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ma khallafaka, apa yang menjadikanmu tertinggal dari peperangan? Qala radhiyallahu anhu, qala radhiyallahu anhu, alam takun qad ibda'ta dhahraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah engkau telah membeli tungganganmu? Tunggangan sudah ada. Kemudian apa yang menjadikan kamu tertinggal? Sudah siap kamu itu. Qala Kabul bin Malik berkata, qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aita anni akhudhu min safatihi bi'udhrin. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini demi Allah, apabila aku itu duduk di hadapan yang selain engkau dari orang-orang yang memiliki harta dunia, misalnya dari kalangan raja misalnya atau pembesar pedagang kaya, maka engkau akan mendapatiku, akan bisa keluar, dapat jalan keluar dari kemarahannya dengan satu uzur, dengan satu alasan. Jadi beliau ini pintar sebenarnya untuk mengutarakan alasan, pintar diberikan apa atau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepintaran untuk berbicara, memberikan suatu alasan bakal dipercaya sama orang. Kalau kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan mengutarakan suatu alasan yang beliau akan selamat dengan alasan tersebut. Laqad utitu jadala, sungguh aku sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk berbicara yang baik. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma hadithan kadhiban tarda bihi anni la yushikanna Allah yusqitaka alayya. Akan tetapi demi Allah, aku mengetahui bahwasanya apabila aku mengutarakan kepadamu pada hari ini suatu kabar yang bohong, suatu alasan yang bohong, yang kau kemudian ridho denganku dengan alasan tersebut, hampir-hampir Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat engkau ya Rasulullah marah kepadaku. Ya. mengutarakan alasan yang dusta misalnya, kemudian Rasulullah SAW menerima alasan dusta tersebut, itu mewakil kemudian mengembalikan apa yang ada dalam isi hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu bahwasanya orang ini telah berbohong, telah berbohong. Kemudian Rasulullah SAW marah lagi. Awalnya ridha karena mendapatkan udzur yang masuk akal dari Ka'ab bin Malik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah SAW tahu bahwasanya Ka'ab ternyata berbohong. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjadi marah kepada Ka'ab. Ya. Maka Ka'ab bin Malik benar-benar tahu hal tersebut. Qala radhiyallahu anhu wa in haddathtuka hadithan sidqin tajidu alayya bihi inni la ardu bihi uqballahi 'azza wa jalla. Dan apabila aku memberitahukan kepadamu dengan kejadian sebenarnya dengan perkataan yang jujur, maka pasti engkau akan marah kepadaku, langsung marah ya. Kalau diutarakan uzur yang bohong, ridho, tapi nantinya marah. Tapi kalau diutarakan uzur yang benar atau diutarakan kejadian sebenarnya bahwa tidak ada uzur bagi beliau Ka'ab bin Malik, maka beliau akan langsung marah. Tapi apa yang diutarakan oleh Ka'ab? Inilah adzufi wa qadallah. Sungguh aku mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jal saja. Walaupun kau marah kepada puan Rasulullah, sungguh aku mengharapkan dengan kejadian ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Itu dalam hadis yang lain, man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata anhu an-nas. Barang siapa yang kemudian mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya dan kemudian Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Ya. Ya. Berbohong ini membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat ridha manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia. Nah, maka apabila kemudian Ka'ab bin Malik membuat ridha Rasulullah dengan apa yang membuat murka Allah, maka Allah akan murka kemudian akan menjadikan manusia murka kepadanya. Akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka kepadanya. Nah, itu dalam hadis yang lain. Namun Ka'ab bin Malik mengetahui hal ini, maka Ka'ab bin Malik mengharapkan balasan dari Allah. Walaupun Rasulullah SAW murka. Nah, karena dalam lanjutan hadis atau Allah alam apakah bagian sebelumnya, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Maka kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murka manusia, menyampaikan sesuatu yang jujur walaupun manusia murka, menyampaikan kebenaran walaupun manusia tidak senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridha kepadanya dan akan membuat manusia ridha dengannya. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap ikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahit ataupun kemudian manis, kita tetap mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kebenaran, qulil haqqu walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu sesuatu yang pahit. Itu yang kemudian diharapkan oleh Ka'ab bin Malik, innil arju fihi uqballah. Sungguh aku mengharapkan padanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, walaupun engkau murka padaku. Kemudian dia mengutarakan, wallahi ma kana li min udzrin. Demi Allah, aku tidak ada uzur sama sekali. Aku tidak memiliki uzur sama sekali. Wallahi ma kuntu qad aqwa wa la aitsaru min hina taqallatu anka. Demi Allah. Demi Allah, itu apa sungguh? Tidaklah aku berada dalam keadaan lebih kuat dan lebih mudah untuk berangkat daripada ketika aku tertinggal bersamamu, wahai Rasulullah. Tertinggal darimu, wahai Rasulullah. Jadi tidak ada uzur sama sekali bagi Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik kemudian mengutarakan dengan jujur apa yang kemudian dia alami. Tidak ada uzur padaku ya Rasulullah, aku itu dalam keadaan sangat kuat, aku itu dalam keadaan sangat mampu, tidak ada uzur sama sekali bagiku. Qala, Ka'ab bin Malik berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ama hadza faqad sadaq, Adapun orang ini maka dia telah jujur. Faqul hatta yaqdi Allahu fika. Maka berdirilah. Pergilah sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memutuskan tentang perkaramu ini. Naam. Ya, maka inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.